sangka saat ini setelah kau tinggal pergi. Rasa sesalku tak berarti untuk dirimu yang telah terluka. Pahit yang ku rasakan saat ini tanpa ada kamu, hilang semua yang ku miliki semua karena ku tak pernah ada di saat kau butuh. Andaikan mungkin kau dan aku